Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan kitab Al-Usulul Thalathah. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah, waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bittaghut wal iman billah. Allahu tabaraka wa ta'ala mewajibkan kepada semua hamba untuk kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Wajib bagi setiap hamba untuk beriman kepada Allah semata dan mengkufuri taghut. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim menerangkan at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Taghut maknanya adalah yang hamba tersebut melampaui batasannya, baik yang disembah, yang diikuti, atau yang ditaati. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan, arada Syekhul Islam rahimahullah bihadza anna at-tauhid la yatimmu illa bi'ibadatillahi wahdahu la syarika lahu wajtinab at-taghut. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menginginkan dengan kalimat ini bahwa tauhid tidaklah akan sempurna kecuali dengan beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu darinya, dan menjauhi para taghut. Niscaya akan sempurna tauhid seorang hamba tatkala dia beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, dan menjauhi para taghut. Waqad faradallahu dzalika ala ibadihi, dan sungguh Allah telah memfardukan yang demikian itu kepada hamba-hambanya. Wattaghut mustaqqun minat tughyan. Taghut ini kata pecahan dari tughyan. Wattughyan tajawuzul haddi. Tughyan maknanya adalah melampaui pada batasannya. Wa minhu qawluhu ta'ala inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Allah berfirman di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-11, sesungguhnya ketika air tersebut telah melampaui, kami membawa kalian fil jariyah, yakni fis safinah, membawa kalian di kendaraan kalian, di kapal-kapal kalian. Yakni lamma zadal ma'u 'anil haddil mu'tad hamalnakum fil jariyati yakni safinata. Yakni ketika air tersebut bertambah dari batasannya yang biasa, melebihi dari kadarnya, maka kami bawa kalian fil jariyah, di jariyah. Jariyah maknanya safinah, di kapal-kapal kalian. Kami jalankan kapal kalian, kami perjalankan kapal kalian, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Tughyan, ya. Lafaz tughyan ini melampaui dari batasannya. Definisi apabila disebutkan secara bahasa, disebutkan pula secara istilah, bahasa dan istilah itu berdekatan maknanya. Wastilahan dan secara istilah, secara syariat, ahsanu ma qila fi ta'rifihi ma dzakarahu Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang paling bagus dalam menjelaskan definisinya adalah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. annahu kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in, yaitu setiap yang hamba tersebut melampaui batasannya dari peribadatan yang diikuti atau yang ditaati, dari yang diibadahi, yang diikuti atau yang ditaati. Wa muraduhu bil ma'budi wal matbu'i wal muta'i ghairu salihin, yang beliau inginkan dengan kalimat ma'bud, matbu', muta' dan muta', yakni yang diibadahi, yang diikuti dan yang ditaati, yang dimaksud adalah ghairu salihin, yang bukan dari orang-orang saleh. Amma salihun, adapun orang-orang saleh, falaisu tawaghita, mereka bukan tauhid. Wa in ubidu, walaupun mereka diibadahi. Misal seseorang beribadah kepada orang saleh yang sudah meninggal dunia. Orang saleh ini bukan tauhid. Kenapa? Karena mereka tidak akan ridha diibadahi. Mereka mengajak kaum muslimin, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata. Perbuatan itu di luar kemampuan mereka. Mereka sudah meninggal. Yang mengibadahinya orang-orang yang masih hidup. Dosanya ditanggung oleh orang-orang yang masih hidup. Karena orang-orang saleh ini tidak mengetahui apa-apa. Di antaranya adalah Nabi Isa alaihi salam. Beliau tidak memerintahkan manusia untuk beribadah kepada beliau. Bahkan beliau mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam peribadatan. Apakah Nabi Isa tauhid? Tidak, Nabi Isa bukan tauhid. Yang dimaksud adalah ghairu salihin, yang bukan dari orang-orang saleh. Seseorang beribadah kepada dukun, ya. Beribadah kepada selain Allah yang mereka ridha dengan diibadahi tersebut, itulah tauhid. Wa in ubidu, sekalipun mereka diibadahi, au utbi'u atau mereka diikuti, au uti'u atau mereka ditaati sepeninggal mereka. Ditaati, dipatuhi, mau lewat harus izin sama orang saleh yang sudah meninggal ini terlebih dahulu. Kita harus patuh. Padahal mereka tidak mengetahui apa-apa. Hadza batil. Batil yang seperti ini. Perbuatannya batil, tetapi orang saleh tetap orang saleh. Di atas kesalehan mereka, mereka tidak bersalah. Ya, mereka tidak mewasiatkan untuk diibadahi. Fal asnam, dan patung-patung, berhala-berhala, allati tu'badu min dunillah tawaghit, yang diibadahi dari selain Allah, itulah tauhid. Para berhala-berhala, patung-patung itu tauhid semuanya. Ya. Karena dia melampaui dari batasannya. Tidak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala seseorang. Dia hanya beribadah kepada tauhid. Wa ulama'u su' alladzina yad'una ila ad-dhalal wal kufri aw yad'una ila al-bid' aw ila tahlili ma harrama Allah aw tahrim ma ahalla Allah tawaghit. Ulama'u su', ulama yang jelek, yang menyeru kepada kesesatan, kekufuran atau kebid'ahan, serta mengharamkan apa yang Allah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka adalah para tauhid. Walladzina yuzayyinuna liwulatil amri al-khuruja an syari'atil Islam binazmin yastauridunaha mukhalifatan linizamid dinil Islam, tauhid. Dan orang-orang yang memperindah, yang menghias-hiasi kepada para penguasa untuk keluar dari syariat Islam dengan aturan yang mereka serap, yang mereka datangkan, menyelisihi terhadap syariat Islam, mereka adalah tawaghit, para tawud. Kenapa mereka semua dikatakan tawud? Li'anna ha'ula tajawazu haddahum, karena mereka semuanya telah melampaui batasannya. fa inna haddal alam an yakuna muttabi'an lima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena batasan semuanya yang ada di alam semesta ini, batasan mereka apa? Wajib mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna al-ulama haqiqatan warasatul anbiya, karena para ulama pada hakikatnya mereka adalah pewaris para nabi. Yarithunahum fi ummatihim ilman, mereka mewariskan kepada umat-umat mereka ilmu, amalan, amal, wa akhlaqan dan akhlak, wa da'watan wa ta'liman, dakwah serta pengajaran. Fa idza tajawazu hadzal had, apabila mereka melampaui dari batasan ini, wasaru yuzayyinuna lil hukam al khuruja an syariatillah, dan mereka menghiasi kepada para penguasa untuk keluar saja dari syariat Islam, bimithli hadzan nizam fahum tawaghit, dengan semisal peraturan-peraturan ini mereka adalah tawaghit, taghut, kata Syekh rahimahullah ta'ala. Kenapa? Li'annahum tajawazu ma kana yajibu alaihim an yakunu alaihi min mutaba'ati syariah. Karena mereka melampaui apa yang wajib bagi mereka untuk mengikuti syariat Islam. Inilah sedikit dari penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang taghut. Wattawaghit katsiratun, para taghut sangatlah banyak. Waru'usuhum khamsatun, jumlah mereka ada lima yang menjadi kepala-kepalanya. Ya, kepala-kepalanya ada lima. Su'ama'uhum, yakni pentolannya ada lima. Yang pertama iblis, la'anahullah. Iblis, wasyaitanir rajim. Al-la'in, syaitanir rajim, yang terlaknat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Sad ayat yang ke-78, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, wahai iblis, sesungguhnya engkau mendapatkan laknatku sampai hari kebangkitan. Wa kana iblis ma'al malaikah fi suhbatihim ya'malu bi'amalihim. Syekh Ibnu Utsaimin menerangkan, dahulu iblis bersama malaikat, menemani para malaikat dahulu, ya, sebelum diusir dari surga, beramal seperti amalan para malaikat. Walamma umira bisujudi li Adam, dan tatkala Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Adam, zaharu ma fihi minal khabth, nampaklah kejelekannya, wal iba wal istikbar, kesombongan dan keengganannya. Fa'aba wastakbara, dia pun enggan, lagi sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir. Fatarada min rahmatillah, dia pun faturida, diusir dari rahmat Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman, wa idh qulna lil malaikati sujudu li Adam, kami katakan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam. Fasajadu, Adam sujud, dan ketika itu di sana ada iblis yang ikut diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis, kata Allah, aba wastakbar, dia enggan, lagi sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari golongan orang-orang kafir. Ini yang pertama, iblis, ya. Yang kedua, waman abada wa huwa radin, waman ubida wa huwa radin, orang yang diibadahi dalam keadaan dia ridha. Ay ubida min dunillah wa huwa radin an yu'bad min dunillah, yaitu orang yang diibadahi dari selain Allah sedangkan dia ridha dengan hal tersebut. Fa innahu min ru'usit tawaghit, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia termasuk dari pentolan taghut, wal'iyadzu billah. Sawa'un 'ubida fi hayatihi, baik dia itu diibadahi semasa hidupnya. Semasa hidupnya dia diibadahi, memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya. Semisal Fir'aun, la'natullah. Aw ba'da mamatihi, atau diibadahi setelah meninggalnya, dia perintahkan manusia, kalian tetap beribadah kepadaku walaupun aku sudah meninggal. wa huwa radin bidzalik, dia ridha dengan hal tersebut. Dia ridha diibadahi semasa hidupnya atau semasa meninggalnya. Itu sudah dikatakan taghut ketika dia ridha, rela diibadahi. Maka tidak boleh kita rela diibadahi. Ibadah itu hanya hak Allah tabaraka wa ta'ala, bukan hak makhluk. Wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi, barang siapa yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, ini juga termasuk dari pentolan taghut. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, dan orang yang mengaku-ngaku punya ilmu ghaib, ini juga termasuk dari pentolan taghut. Wa man hakama bighairi ma anzalallah, dan orang-orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Al-Syeikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah menerangkan, al-hukmu bima anzalallahu ta'ala min tauhidir rububiyah, berhukum dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, termasuk dari tauhid rububiyah. Li'annahu tanfidhun lihukmillahi alladhi huwa muqtada rububiyyatihi, karena hal itu menerapkan hukum Allah yang itu merupakan konsekuensi dari rububiyahnya. Wa kamal mulkihi wa tasarrufihi, dan kesempurnaan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li hadza sama Allah ta'ala al-matbu'in fi ghairi ma anzala Allah ta'ala arbaban limuttabi'ihim, Allah menamakan orang-orang yang diikuti ya, pada selain apa yang Allah turunkan, Allah tamakan mereka dengan rob-rob bagi yang mengikuti mereka. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan ahbar wa ruhban ya, pendeta-pendeta mereka, mereka jadikan ulama-ulama mereka di bangsa Yahudi seperti itu ya. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai arbab, rob-rob ya, dari selain Allah. Demikian pula mereka menjadikan Masih ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam. Padahal mereka wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah diperintah melainkan hanya beribadah kepada Allah. Ilahan wahida, ilah yang satu, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci dia ya, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Fasammallahu ta'ala al-matbu'in arbaban, Allah beri nama orang-orang yang diikuti tersebut dengan arbab, rob-rob. Haitsu ja'alu musyarri'in ma Allah ta'ala, yakni ketika mereka menjadikan yang disyariatkan bersama Allah subhanahu wa ta'ala, pembuat syariat bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadi pembuat syariat bersama Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah. Wasammal muttabi'in, Allah namakan orang-orang yang mengikuti ibadan sebagai hamba-hamba. Haitsu innahum, ketika mereka dhallu lahum, menyerahkan diri, menghinakan diri kepada rab-rab mereka tadi. Wa ta'uhum, mengikuti mereka fi mukhalafati hukmillahi subhanahu wa ta'ala, dalam menyelisihi hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala Adi bin Hatim li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang dihasankan oleh beliau dari Adi bin Hatim. Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah SAW, innahum lam ya'buduhum, wahai Rasulullah, mereka itu tidak beribadah kepada pendeta-pendeta mereka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, bal innahum harramu alaihimul halal, bahkan pendeta-pendeta mereka itu mengharamkan kepada mereka, menyebutkan sesuatu yang halal hukumnya haram. Wa ahallu ma lahumul haram, dan menghalalkan yang Allah haramkan. Sesuatu yang halal dikatakan kepada mereka ini haram. Menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, itulah pekerjaan mereka. Fattabi'uhu, maka dengan sebab itu ya, mereka mengikuti pendeta-pendeta tersebut. Fatilka ibadatuhum iyahum, itulah ibadah mereka. kepada pendeta-pendetanya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang telah disebutkan ini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas petunjuk dan penyimpangan. Famay yakfur bitaghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah semata, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, kata beliau rahimahullah, wa hadza ma'na la ilaha illallah. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, tali yang sangat kokoh. Inilah makna la ilaha illallah. Beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah semata, beribadah kepada Allah semata, dan mengkufuri, mengingkari segala sesembahan dari selain Allah. Menafikan segala sesembahan dari selain Allah. Memberikan peribadatan hanya untuk Allah semata, dan menafikan peribadatan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis, disebutkan di dalam hadis, Rasul Amri al-Islam. Tiang dalam suatu perkara adalah al-Islam. Wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah salat. Rasul Amri al-Islam, yang menjadi pokok dalam urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah salat. Wadir watu sanamihi al jihadu fi sabilillah, yang menjadi penegaknya, ya penegak tombaknya adalah jihad di jalan Allah. Masya Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai kita dari kitab Al-Usulul Thalasah. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Insyaallah pembahasan berikutnya akan kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.